إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارككم فيكم yang telah kita baca dari kitab Al-Jarir fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Husain Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang diingatkan Allah, ditakut-takuti dengan Allah, dengan siksanya, dengan murka Allah, dengan nerakanya Allah, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka takut. Sehingga mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa'idha tuliyat alaihim ayatun zadatun imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya. Karena Al-Quran kalamullah yang di dalamnya terdapat perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang di dalamnya janji-janji Allah SWT terhadap orang-orang mukmin. Dan janji-janji Allah SWT, ancaman-ancaman Allah SWT kepada orang-orang kafir. Dan di dalam Al-Quran terdapat ibrah, akibat orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti Rasul mereka. Dan terdapat ibrah, gambaran terhadap orang-orang yang mendustakan para rasul, mengingkari, mengkafiri. Sehingga mereka hatinya akan takut dan tentunya akan mempengaruhi bertambahnya keimanan mereka, semakin yakin terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ala rabbihim yatawallun. Di antara harap Rabb mereka yaitu Allah SWT, mereka bertawakal, yaitu menyandarkan hati-hati mereka kepada Allah SWT, menyerahkan segala urusan apa yang menimpa dirinya, apa yang akan terjadi, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan menyandarkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saya rahimahullah ta'ala asrahu ijmari dengan secara global di dalam ayat tersebut. Yukhbiruna Allah bihadil ayah annal mu'minin haqqa humul ladina idha khuwifu billah khawfu min azabih. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar keimanannya adalah orang-orang mukmin yang apabila ditakut-takuti dengan Allah SWT, ditakuti dengan azabnya, dengan siksanya yang pedih, dengan neraka Allah SWT yang menyala-nyala penuh dengan kesakitan dan kepedihan, maka hati mereka takut terhadap azab Allah SWT, sehingga selanjutnya mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah SWT. Dari perbuatan-perbuatan kebaikan, dari perbuatan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sehingga mereka menjauhi apa yang mereka larang. Dari perkara-perkara kejelekan, kesyirikan, kemaksiatan. Ada pun orang-orang yang diancam dengan siksa Allah, dengan neraka Allah SWT, tidak takut. Bahkan sebagian mereka menyatakan, ya di neraka malah hangat. Apa berkumpul dengan para kita film. Coba saja kalau dia suruh duduk di atas kompor kemudian dinyalakan suruh lihat bintang film. Atau kalau diancam dengan sesuatu semata, biar urusannya saya tanggung. Atau itu urusan nanti. Sehingga tidak membuat hatinya berhenti dari melakukan pelanggaran. Atau sebaliknya bahkan malah tidak percaya dengan adanya neraka Allah SWT. Mana neraka? Mana? Tidak ada. Perlihatkan kepadaku mana neraka. Maka seperti ini perkataan-perkataan kekafiran. Saya atau tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau diberikan janji-janji Allah SWT, sampaikan kepada janji-janji Allah SWT dengan akibat orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang lurus keimanannya, dengan kenikmatan Allah SWT, dengan keridhaan Allah SWT, dengan surga Allah SWT, kemudian tidak merasa tergugah hatinya. Tidak terdorong hatinya untuk kepengen ingin meraih apa yang dijanjikan oleh Allah SWT dari kebaikan-kebaikan, maka tentunya ini belumlah dikatakan sebagai orang mukmin yang sejati. Wa'idha uri'at alaihim ayatuhu min kitabillah zadatum imana ala imanihim wa'anahum yatamiduna bikulubihim manallah ya wa yakuduna amra ilaihi bijabi ma yang fa'udhum wadah'i ma'yadurruhum. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yaitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya di atas keimanan yang ada padanya. Bertambah. Bertambah itu sesuatu yang sudah ada, kemudian bertambah. Dari sedikit menjadi banyak, atau dari yang sedang menjadi banyak, atau yang lebih banyak, sudah banyak menjadi banyak lagi. Dan hati-hati mereka bergantung kepada Allah SWT, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan kemanfaatan, hanya berharap kepada Allah SWT, dan di dalam mencegah kemadorotan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tidak sedikit pun bergantung kepada makhluk, sehingga yang namanya palapa di sana agak unsur berusaha berikhtiar agar hatinya tidak tergantung kepada makhluk. Anggota badannya melakukan usaha dengan zahir, kemudian hatinya menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga satu-satunya yang zat yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk-makhluk. Karena semua makhluk di bawah kendali dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang yang bersandar kepada makhluk, berarti dia telah bersandar kepada sesuatu yang lemah, yang tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan. Karena kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang lebih pantas, yang paling pantas untuk kita mintai hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu minta kemanfaatan atau minta agar terhindar dari kemadharatan. Kalau saya rahimahullah al-fawaid pada kita yang bisa diambil di dalam ayat tersebut, al-ulang yang pertama, annal khawfa minallah wa tawakkula alaihi min sifatil mu'minin. Bahwasanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk dari sifat orang-orang mukmin. Sebetulnya mukmin yang sejati, bukan yang palsu. Kalau mukmin yang palsu, menyandarkan kepada hatinya kepada makhluk, hatinya disandarkan kepada para wali, hatinya disandarkan kepada jimat-jimat tua, disandarkan kepada makhluk-makhluk yang lemah, yang diyakini mempunyai kekuatan, bisa diyakini sebagai orang-orang yang bisa mengatur alam semesta. Maka inilah tawakal yang keliru, tawakal yang salah. Karena mereka adalah makhluk yang lemah, tidak pantas untuk disandarkan hatinya kepada makhluk. Asal misa anal imana yasidu wa yanqus. Sesungguhnya keimanan ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan akan berkurang tatkala dia melakukan sebaliknya, mengerjakan larangan-larangan Allah dan meninggalkan atau menjauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan itu bisa habis. Jika keimanan tersebut sedikit, kemudian berkurangnya banyak, sehingga tidak tersisa lagi keimanannya. Yaitu orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya yang ada pada mereka didukung atau disokong dengan keyakinan yang tipis terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau didukung dengan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia mendatangkan keyakinan-keyakinan yang besar, yang menyimpang, yang akan menghapus keyakinannya, mendatangkan amalan-amalan yang akan menghancurkan keimanannya. Sehingga seseorang yang terbiasa dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT murni untuk Allah SWT, seluruh amalan-amalannya tentunya akan bertambah keimanannya. Dan seseorang yang sehari-harinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, maka tentunya akan berkurang dan bisa habis amal keimanan tersebut. Ingatlah, sehingga orang seperti ini dikhawatirkan keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Dan orang-orang seperti ini kalau tidak bersegera untuk bertobat, untuk sadar, memperbaiki keyakinannya, memperbaiki amalannya, dikhawatirkan keburu ajalnya menjemput, sedangkan dia dalam keadaan seperti itu. Dia akan mengalami kerugian. Dan keimanan tidak akan bisa bertambah kecuali keimanan di atas iman yang benar, di atas tauhid yang lurus. Sehingga kaum muslimin wajib untuk belajar tentang tauhid, mengkaji tentang akidah yang benar sebagai kebijakan untuk beramal selanjutnya. Asal kita wujubu tawakkuli ala Allahi duna man siwahu. Wajibnya bertawakal menyandarkan hati mereka hanya kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah semata zat yang maha memberikan rezeki, maha mencipta, maha yang mengatur seluruh alam. Zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi dan ditawakali. Sedangkan makhluk atau sedangkan selain Allah SWT sesuatu yang lemah, makhluk yang lemah, tidak pantas untuk disandarkan hati-hati kepada mereka. Munasabatul ayat di bab kesan ayat yang terhadap hak, yaitu dalatul ayat ala wujubi tawakkuli ala Allahi duna man siwa. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya bertawakal hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain lainnya. Sehingga seorang muslim dituntut untuk apa? Untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah silahul muslim. Senjatanya kaum muslimin untuk meminta, mengadu, memohon kepada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Munasabatul ayat di tauhid kesan ayat yang ada tauhid hai saudara ayat ala anna tawakkulan au min al ibadah. Wasarful ibadah dari berbagai syirkon. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal ini termasuk dari ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah berarti kesyirikan. Sehingga bertawakalnya seseorang menyadarkan hatinya, menyadarkan keselamatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu menyadarkan hatinya kepada para wali, kepada para nabi, kepada para orang-orang saleh, atau kepada para guru-gurunya. Atau yang lainnya, ini bentuk kesyirikan. Dan kesyirikan akan menghapus amalan-amalan. Allah Ta'ala sabar qawwakum sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin.